Kami mempunyai dua celana yang terbuat dari kain levis. Satu berwarna hitam dan satunya lagi berwarna putih dan tidak sempit. Namun ketika kami memakainya, kami ditegur salah seorang ikhwan bahwa memakai levis adalah tasyabbuh. Pertanyaan kami, kalau betul apa yang dikatakan ikhwan tersebut, dari sisi apanya sehingga dikatakan tasyabbuh? Ya, memang aneh juga, dari sisi apanya sehingga dikatakan tasyabbuh. Karena masalah jenis kain ya tidak dianggap sebagai suatu hal yang tasyabbuh, kecuali itu adalah suatu hal yang menjadi tradisi, yang apabila seorang memakainya langsung diketahui bahwa itu orang kafir, ya, dan tradisi mereka. Nah, namun kalau hal tersebut telah menyebar, dipakai oleh manusia secara umum, apakah itu kaum muslimin, demikian pula orang-orang kafir, maka tidak ada sisi tasyabuhnya. Tidak ada sisi tasyabuh dalam hal ini. Apa perbedaannya dengan kain yang lain yang juga terkadang dipakai orang kafir atau berasal dari orang kafir? Ya, memang betul. Nah, apa perbedaannya lah? Mereka juga memakai jenis kain yang lain, ya, dan kita memakai jenis kain yang mereka pakai juga. Nah, dan itu sama-sama dipakai oleh kaum muslimin dan non-muslim. Nah, sehingga dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan menilai sesuatu dari kainnya, ya. Bahkan kadang-kadang kalau melihat dari satu sisi, kain levis itu lebih tebal daripada daripada kain yang lain, ya. Kalaulah memungkinkan kain levis itu atau kain jin itu, ya, itu dibuat jadi cadar untuk para wanita, mungkin tidak jadi masalah. Cuman kan berat itu, ya, kelihatan sangat berat sekali. Artinya kalau memungkinkan, silahkan. Nah, mungkin ada wanita atau akhwat yang hitung-hitung olahraga, pengen pakai cadar dengan kain levis, silahkan. Karena itu lebih tebal, ya, dan lebih tidak menampakkan kulit. Nah, jadi jangan dilihat dari sisi kainnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah sempitnya, yang melekuk, yang membentuk, ya, lekukan tubuh. Ini yang jadi permasalahan. Nah, sementara seorang muslim diperintahkan untuk menjaga aurat, ya, baik laki-laki maupun wanita. Nah, kalau misalnya dia membuat sirwal atau sarawil dari kain levis, nah, masya Allah, artinya pakai, ya, celana tapi gombrang dari kain levis, tidak jadi masalah. Nah, tidak menjadi masalah. Intinya adalah tertutup aurah dan tidak membentuk. Wallahu ta'ala a'lam.